السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan dalil-dalil dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya manhaj salaf adalah metode beragama yang wajib diikuti oleh setiap kaum muslimin. Ada banyak sekali dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang hal ini, yakni menjelaskan bahwasannya satu-satunya metode beragama Islam yang benar adalah manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang terlaknat, demikian juga bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Apa yang dimaksud dengan tunjukilah kami jalan yang lurus? Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Ya, jalan yang lurus di sini adalah ditafsirkan dalam ayat yang lain. Al-Quran ini antara satu ayat dengan ayat yang lainnya saling menguatkan, dan di antara metode tafsir yang paling kuat adalah menafsirkan ayat, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, dengan ayat yang lain, dan ayat Al-Quran yang lain. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69 tentang makna siratal mustaqim. Di sini dijelaskan ya, di surah Al-Fatihah ini pada kelanjutan ayat dijelaskan bahwa jalannya orang-orang yang jalan yang lurus tersebut adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Inilah jalan yang lurus. Lantas siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah terangkan, "Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasy-syuhada'i was-shalihin." Wahasuna ulaika rafiqa. Siapa saja yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, serta orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hikmah menarik yang kita bisa petik daripada ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk meniti jalan yang lurus. Ya, artinya jalan yang lurus di sini jalan yang tepat dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut bahwasannya mereka orang-orang yang mendapatkan nikmat. Maka ini menunjukkan bahwasannya hidayah adalah nikmat. Ini menunjukkan bahwasannya taufik dan hidayah dari Allah adalah nikmat. Ketika para pendengar sekalian dibangkitkan dalam jiwa kita semuanya untuk semangat beragama Islam di atas pemahaman para sahabat, ini nikmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat, ya, petunjuk, ilham untuk hadir di pengajian karena sadar bahwasanya masih banyak tentang agama Allah ini yang belum kita tahu, maka ini adalah nikmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada kita untuk mempergunakan, membelanjakan harta kita, mendonasikan harta kita, membantu orang-orang yang berdakwah jalan Allah, membantu kegiatan-kegiatan dakwah fi sabilillah, menyantuni anak-anak yatim, membantu orang-orang miskin dan yang kesusahan, maka ini adalah nikmat. Karena kalau kita lihat di luar sana, betapa banyak orang yang mereka dikaruni harta namun tidak diberi petunjuk untuk membelanjakan harta dengan baik, ya. Tidak diberi petunjuk oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menjadikan hartanya adalah jembatan menuju surga. Makanya adalah nikmat. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dan ketika seorang itu mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan menambahkan hidayah, akan semakin menambahkan hidayah kepadanya. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, mensyukuri nikmatku, maka niscaya akan kami tambahkan nikmat kepada kalian. Jadi jangan dibayangkan nikmat itu materi, harta saja, makanan saja. Tapi di sana ada nikmat yang paling besar, yang di sini Allah sebut itu adalah nikmat an'amta alaihim. Ya, telah kami berikan nikmat kepadanya, padahal nikmat Allah ini banyak. Tapi di sini yang disinggung di sini dalam surah Al-Fatihah yang senantiasa kita baca setiap salat kita, itu nikmat adalah ihdinash shiratal mustaqim, nikmat meniti jalan yang lurus. Para pendengar di muslim rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan makna ayat tadi yang kita baca, ya, yaitu surat An-Nisa, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Orang-orang yang meniti jalan lurus itu adalah orang-orang yang bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Beliau menjelaskan menyebutkan tentang penafsiran para ulama tafsir, para ahli tafsir, siratal mustaqim, berkaitan makna siratal mustaqim. Nah, di sini ada 4 penafsiran. Yang pertama, siratal mustaqim ini maknanya al-haq, kebenaran. Yang kedua, sebagian ulama tafsir menafsirkan agama Islam, ya. Lalu yang ketiga adalah Al-Quran. Kemudian penafsiran yang keempat adalah Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa keempat tafsir tersebut, ya, beliau menyatakan, menjelaskan bahwasannya 4 tafsir ini saling menguatkan, saling membenarkan. Ya, semuanya benar. Keempat tafsir ini semuanya benar. Sebab orang yang mengikuti Nabi SAW dan mengikuti jejak 2 khalifah, yaitu khalifah beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, maka mereka itulah yang meniti jalan kebenaran. Ya. Nah, di sini ada penjelasan menarik dari penulis buku ini. Dengan kata lain, siapa saja yang mencari kebenaran, maka kebenaran itu ada pada agama Islam. Sedangkan Islam itu sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib difahami sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi 4 tafsir tadi mungkin untuk kita kompromikan, ya. Ada yang menafsirkan kebenaran, ada yang menafsirkan Islam, ya, siratul mustaqim itu maknanya Islam. Ada yang menafsirkan maknanya Al-Quran. Ada yang menafsirkan maknanya adalah Nabi dan kedua sahabatnya yang mulia. Maka 4 tafsir ini semuanya saling menguatkan satu sama lain, bisa dikompromikan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Ya, tafsir-tafsir tersebut menunjukkan bahwasannya kebenaran, ya, yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah kebenaran. Ya, dan kebenaran itu adalah agama Islam. Karena Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami diinan falan yuqbala min. Siapa yang menganut agama selain Islam, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya Islam itu sumbernya 2. Ya, tadi ada yang menafsirkan juga siratul mustaqim Al-Qur'an. Ya, itu sumbernya 2. Al-Qur'an ditambah lagi As-Sunnah. Sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tafsiran yang keempat yang mengatakan siratul mustaqim itu adalah Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, ini maksudnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa dipahami dengan baik kecuali dengan pemahamannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pendengar rahimani wa rahimakumullah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk bisa beragama Islam dengan baik ini ada empat ya, ada empat poinnya, ada empat rukunnya. Yang pertama dia adalah ada tiga rukunnya ya. Yang pertama dia adalah berislam. Setelah berislam dia, yang kedua adalah apa? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga apa? Rukun yang ketiga adalah tidak cukup hanya berislam kemudian berpegang pada Al-Quran dan Sunnah saja. Harus yang ketiga ini penting sekali. Yang ketiga ini penting banget. Apa itu? Yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya. Makanya banyak sekali kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam ini, ya, firqah-firqah yang sesat, kelompok-kelompok yang tersesat dari jalan yang lurus, sebabnya adalah karena mereka melalaikan rukun yang ketiga tadi. Ya. Mereka kurang peduli dengan rukun yang ketiga, yaitu memahami Al-Quran dan Hadis sesuai pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau rukun 1 dan 2 sudah mereka upayakan, sudah mereka lakukan. Islam, mereka Islam. Ya. Jadi firqah sesat itu bukan berarti mereka kemudian semuanya keluar dari Islam. Tidak semua firqah sesat, kelompok sesat itu keluar dari Islam, bukan. Ada di antara mereka yang keluar dari Islam. Namun banyak juga tidak keluar dari Islam seperti yang disinggung dalam hadis Nabi tentang 72 kelompok yang masuk neraka, satu masuk surga ya. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku akan berpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Yaitu ma ana alaihil yaum wa ashabi. Yaitu orang-orang yang beragama sesuai beragamanya diriku dan para sahabatku. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menyebut 72 golongan yang tersesat tersebut ya, yang kulluha finnar, yang mereka berada di neraka itu ummati, sebagai umatku, menunjukkan mereka masih Islam. Berarti rukun pertama mereka sudah mengambil, sudah mengupayakan Islam. Ya, mereka adalah muslimin, namun mereka kurang kualitas keislamannya. Nah, sehingga mereka tidak kekal di neraka. Ya. Hanya sementara di neraka. Nah, ini Islam. Yang kedua, mereka juga memakai Quran dan Sunnah. Sudah mereka upayakan. Sudah mereka lakukan itu Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika seorang Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib, itu juga dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Abdurrahman bin Muljim. Namanya saja Abdurrahman. Hamba Tuhan yang Maha Penyayang. Nama yang soleh. Tapi tindakannya tidak seperti namanya. Membunuh Khalifah Ar-Rashidin yang keempat. Menantu sekaligus sepupunya Nabi SAW. Salah seorang sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga. Di antara 10 para sahabat Nabi SAW. Ya, membunuh Ali membawa ayat. Wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha amardatillah. Di antara umatku, ya, di antara hambaku, di antara manusia ada yang mempertaruhkan nyawa mereka demi meraih keridhaan Allah. Ini. Jadi mereka juga pakai Al-Quran, kelompok-kelompok sesat itu. Ya. Namun kenapa kok mereka tersesat? Kenapa cara beragama mereka kok tidak wajar, melenceng dari kebenaran? Maka sebabnya adalah rukun yang ketiga ini tidak ada pada diri mereka, yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, ini penting sekali para pendengar sekalian. Kemudian apa dalilnya tentang ketiga rukun ini ya? Orang itu dikatakan beragama menghamba kepada Allah dengan baik ketika terpenuhi tiga rukun ini. Islam, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, Yang ketiga, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Apa dalil tiga rukun ini? Dalilnya jelas sekali sebutkan dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat. Itu rukun yang ketiga ini, ya, mohon maaf ya, saya ulangi. Dalil yang menunjukkan rukun ketiga ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya, rukun ketiga yang menunjukkan bahwasanya kita harus beragama Islam bersumber Al-Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Nah, ini yang ketiga, sesuai dengan pemahaman para sahabat, dalilnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ayat ini mencakup apa? Al-Qur'an rukun pertama. Kemudian yang kedua, as-sunnah. Ya. Kemudian, ya, jadi mencakup Al-Quran dan as-sunnah. Lalu, rukun yang ketiga apa dalilnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Tadi telah jelaskan maksudnya adalah apa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama para khulafaur rasyidin, terutama lagi dua sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq. Maka ayat ini mencakup rukun ketiga tadi, istilah siratul mustaqim. Ya, siratul mustaqim tadi ada menafsirkan apa? Agama Islam, ada menafsirkan Al-Quran, kemudian juga As-Sunnah. Nah, rukun yang ketiga itu jelaskan pada ayat terakhir dalam surah Al-Fatihah, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Ini maksudnya adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka lah para salafus salih, orang-orang yang mendahului kita, dan mereka orang-orang yang soleh, yang telah meniti jalan yang lurus tersebut. Maka para pendengar rahimani wa rahimakumullah, orang ketika beragama, ketika berislam, ketika menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, maka mereka memiliki banyak bermacam-macam teori. Ya, teorinya macam-macam. Ada yang barangkali ada teori tradisional. Ada yang berislam pakai teori modern, ya. Ada yang berislam pakai teori adat. Ada yang berislam pakai teori teorinya sendiri, ya. Teori tokohnya sendiri atau kiainya sendiri atau ustadznya sendiri. Jadi orang ketika menuju Allah ini banyak sekali bermacam-macam jalannya. Namun para pendengar rahimani wa rahimakumullah, jalan menuju Allah itu teori yang benar itu hanya satu saja. Ya, kalau kita melihat realita, ya banyak sekali teori-teori yang dipakai oleh manusia ketika berislam, ketika menghamba kepada Allah. Ada teori ma'rifat, ada teori wahdatul wujud, ada teori liberal, ya, teori rafidah, teori banyak sekali. Tapi yang menjadikan yang memudahkan para pencari kebenaran untuk menemukan kebenaran adalah di mana Allah menjadikan kebenaran itu hanya satu saja. Allah menjadikan jalan kebenaran itu hanya satu saja. Teori yang benar itu hanya satu dalam berhamba kepada Allah SWT. Yaitu apa? Ini yang jelaskan dalam ayat ini, jalannya orang-orang yang lurus, yaitu orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin ada seorang muslim yang berani mengatakan saya lebih berada di atas jalan yang lurus melebihi Abu Bakar dan Umar. Enggak mungkin. Kecuali orang-orang sesat, ya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya jalan mereka adalah jalan yang lurus. Apa dalil yang menunjukkan bahwa teori kebenaran itu hanya satu, jalan kebenaran hanya satu, sementara jalan yang menyesatkan, jalan yang sesat itu banyak? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku di mana aku menyeru manusia menuju Allah. Nah, di sini Allah menyebut jalannya Rasulullah, jalan kebenaran itu dengan bentuk mufrad. Mufrad itu tunggal, kata tunggal. Yaitu sabili, ini adalah satu-satunya jalanku. Ya, tunggal. Berbeda ketika Allah menyebutkan jalan-jalan kesesatan, teori-teori yang sesat dalam beragama. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan kata jama'. wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak itu sehingga menyebabkan kamu berpisah dari jalan Tuhanmu. Perhatikan di sini para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Allah menyebut jalan-jalan yang memisahkan manusia dari jalan yang lurus ini, jalan kebenaran ini dengan kata jamak, yaitu dengan sebutan subula. Subula ini adalah bentuk jamak dari kata sabil. Sabilun. Sabil ini maknanya jalan, satu jalan. Subula ini jamak taksir ya, dari kata sabil tadi, yang maknanya adalah banyak. Ini menunjukkan bahwasannya jalan kebenaran itu hanya satu. Adapun jalan menuju kesesatan, ya, jalan yang menghantarkan ke neraka itu banyak, berliku-liku dan membingungkan, menyusahkan. Adapun jalan menuju kebenaran, menuju surga Allah itu hanya satu saja, yaitu berjalan menghamba kepada Allah sebagaimana ya sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan jalan kebenaran itu hanya satu saja. Sehingga para pencari kebenaran yang jujur ingin mendapatkan keridhaan Allah tidak bingung. Kalau mencari jalan kesesatan bingung, habis umur kita untuk mencoba semua jalan kesesatan ini. Banyak sekali jalannya, subulah banyak. Tapi jalan kebenaran hanya satu saja. Agar para hamba Allah SWT tidak bingung mencari kebenaran. Kebenaran ini simpel. Ya, kebenaran ini mudah diamalkan. Kebenaran ini sangat logis. Ya, tidak ribet. Ada dalilnya ya diamalkan. Ya, enggak ada dalilnya ya sudah ditinggalkan. Ada dalilnya diamalkan dengan difahami sesuai dengan pemahaman para sahabat, enggak ada dalilnya sudah tinggalkan. Ya. Beragama ini simpel, sangat mudah sekali. Ya. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa pemahaman para sahabat ini adalah wajib diikuti oleh kaum muslimin, ada satu-satunya jalan kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, berimanlah kalian seperti berimannya orang beriman itu, seperti berimannya orang-orang yang telah beriman itu. Maka mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, yaitu orang-orang munafik itulah yang sebenarnya kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sikapnya orang-orang munafik ketika diajak oleh Allah untuk beriman seperti berimannya para sahabat. Ketika diajak untuk beriman seperti berimannya para sahabat, apa jawaban mereka? Mereka menjawab dengan penuh kesombongan, dengan penuh merendahkan para sahabat, masa kami beriman seperti berimannya orang-orang rendah itu, orang-orang yang gak pinter, orang-orang yang kurang akal. Safi itu maksudnya adalah orang-orang yang akalnya gak sempurna, ya, tidak bisa menimbang mana yang baik dan buruk dengan bijaksana. Ini orang safi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut para sahabat itu ya mukminun, ya kama amanan nas. Allah menyebut mereka orang yang beriman, menunjukkan bahwasanya para sahabat ini imannya sudah ditazkiyah oleh Allah. Yang menyatakan mereka beriman itu Allah langsung. Kalau kita, ustaz kita, kiai kita yang mengatakan mereka beriman, siapa? Ya paling ya orang-orang yang mengenal mereka. Tidak ada wahyu yang turun menunjukkan bahwasanya mereka beriman. Ya. Ini perkara hati. Kejujuran iman seseorang ini masalah hati. Meskipun kita bisa melihat, ya bisa menilai, tentang kejujuran, keiman seseorang ini bisa lihat dari amal solehnya, karena ada kaitan antara amal soleh dengan iman dalam hati. Namun kalau para sahabat ini jelas imannya jujur, sempurna. Iman mereka jujur, karena Allah sendiri yang mengatakan amanan nas, mereka orang-orang yang beriman. Nah ini, orang-orang munafik ketika disuruh beriman, beragama seperti beragamanya para sahabat, jawaban mereka, mereka enggan. Nah ini menunjukkan bahwa orang yang ketika diajak untuk beragama Islam, untuk menghamba kepada Allah, memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, kemudian mereka enggan dengan berdalih berbagai alasan. Barangkali dalihnya adalah Islam yang dulu tidak lagi bisa diamalkan di zaman modern seperti ini. Memahami Al-Quran tidak bisa lagi ya memahami seperti pemahaman orang-orang dulu, tradisional, para sahabat. Enggak bisa, karena sekarang zaman sudah berubah dengan berbagai dalihnya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka menyerupai orang-orang munafik. Atau ada noda-noda nifak. Ada noda-noda kemunafikan dalam diri mereka. Tidak ada orang yang benci ya dengan pemahaman para sahabat kecuali orang-orang munafik. Ya. Makanya ketika orang-orang munafik itu mengejek para sahabat, merendahkan martabatnya para sahabat dengan menyebut bahasa mereka itu sufaha, ala ya, mereka adalah sufaha, orang-orang yang tidak sempurna akalnya. Maka Allah cemburu. Ini menunjukkan para sahabat adalah wali Allah, kekasih Allah. Allah cemburu. Allah balas dengan tegas, ala. Ala ini yang menunjukkan apa? Ini kalimat yang apa yang mengundang perhatian ya, kalimat yang maknanya adalah untuk mengundang perhatian dan tegas. Ala, makanya terjemahnya ingatlah, innahum, sungguh mereka itulah orang-orang yang kurang akal itu. Mereka itu para orang-orang munafik itu yang kurang akal itu. Ini menunjukkan bahwa semakin ya, semakin sempurna akal seseorang, maka dia akan semakin mudah menerima manhaj salaf ini. Ya. Akan semakin mudah menerima cara beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, ketika seorang semakin menjauh atau barangkali menentang ya, menentang manhaj salaf ini, menentang orang-orang yang mengajak beragama Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat, menunjukkan bahasanya ada yang kurang. Ya, mohon maaf, ada yang kurang dalam akalnya. Itu menunjukkan kekurangan akalnya. Karena ketika seorang itu berpikir, merenung, menimbang-nimbang bagaimana argumentasi yang ada yang terdapat dalam dalam manhaj salaf ini. Ya, berpikir kritis, maka akan dia akan terbawa, dia akan mudah menerima. Bahasanya inilah metode beragama yang paling ilmiah, yang benar-benar berdasarkan hujjah, argumentasi yang kuat, Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Ya. Nah ini menunjukkan orang-orang semakin mudah seorang itu menerima manhaj salaf ini, semakin berkurang kadar kesafihannya. Ya. Sufaha itu jamak dari kata safih. Kadar kekurangan akalnya. Ya. Para pendengar yang berbahagia, yang ketiga, dalil yang ketiga yaitu surat Al-Baqarah ayat 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullahu wa huwas samii'ul 'aliim." Bila mereka beriman seperti kalian beriman, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Namun jika mereka berpaling, sungguh mereka berada dalam permusuhan dengan kalian. Maka Allah mencukupkan engkau wahai Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dalam ayat ini, melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan imannya para sahabat itu sebagai barometer. ya, sebagai barometer hidayah. Ya. Kapan seorang itu mendapatkan hidayah yang diinginkan oleh seluruh manusia. Ya. Yang kita panjatkan di setiap rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah aku petunjuk, berikanlah kami petunjuk hidayah, jalan kepada jalan yang lurus. Ya. Kapan seorang itu dikatakan berada di atas hidayah? Yaitu ketika dia beragama di atas pemahaman para sahabat. Ketika dia beriman sebagaimana imannya cara para sahabat Nabi beriman. Ini fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka telah beriman seperti iman cara kalian beriman wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan hidayah tersebut. Ya. Ini menunjukkan wajib ya, bagi setiap muslim untuk meniti jalannya para sahabat, manhaj salafus saleh. Islam ini adalah salaf, Islam ini ya manhaj salaf ini. Ya. Kenapa wajib? Nah, karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hidayah yang mana wajib bagi kita untuk meniti hidayah, ini wajib hukumnya. Seorang muslim, setiap manusia untuk berjalan di atas hidayah ini hukumnya wajib. Dan Allah di sini menjadikan timbangan hidayah itu apa? Barangkali ada yang bingung. Apa toh hidayah itu maknanya? Wujudnya seperti apa toh hidayah itu? Maka hidayah itu adalah imannya para sahabat, cara beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya, dalil yang keempat. Surat Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, umat yang moderat, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul yaitu Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut umat Muhammad itu sebagai apa? Ummatan wasata. Sebagai umat yang moderat. Umat yang adil dalam segala hal. Ya, tidak berat sebelah dalam segala hal, dalam segala amalan batin maupun amalan yang zahir. Dalam berakidah, dalam beribadah, ya. Dan dalam berjuang berjalan meniti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mereka umat yang paling moderat. Dan tentu saja ketika Allah menyebut umat Muhammad itu sebagai ummatan wasata, maka siapakah di antara umat Muhammad yang jumlahnya sangat banyak ini, ya, dari Nabi diutus sampai sekarang sudah 1400 tahun lebih. Siapakah di antara sekian banyak umat Muhammad ini yang paling berhak, yang pertama kali berhak menyandang gelar ini, ummatan wasata, umat yang moderat? Siapakah yang paling berhak, yang paling utama, yang paling diprioritaskan mendapatkan gelar ini? Tentu saja umat yang pertama kali, generasi pertama yang hidup bersama Nabi, yang masih mengalami turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi, yang berguru langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan keberkahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, keberkahan akhlak beliau, keberkahan ilmu beliau, ya, keberkahan kehidupan beliau waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat ini yang paling layak, yang paling diutamakan mendapatkan gelar ini. Apalagi dalam ayat ini Allah ketika Allah berfirman itu menggunakan apa? Kata ganti orang kedua. Artinya bukan kata ganti orang kedua seperti orang berbicara langsung. Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikianlah kami jadikan kalian. Kalian yang di sini ketika turunnya ayat ini siapa? Ya. Ya tentu saja para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengalami turunnya ayat ini. Jadi kalau ada orang yang menggaungkan atau berdakwah, mendakwakan bahwasanya pemahaman dia, cara dia memahami, menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis Nabi, menafsirkan Islam ini, ya, bahwasanya cara dia adalah cara yang paling moderat, cara yang paling adil, ya, cara yang paling manusiawi, ya. Maka pemahaman tersebut tidak sesuai dengan pemahaman sahabat, ini menunjukkan dakwah ini adalah dusta. Tidak ada cara beragama, cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ya, yang paling moderat, yang lebih moderat daripada cara memahaminya para sahabat Nabi SAW terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang paling istimewa. Itulah metode yang paling benar sudah. Ya. Yang paling moderat, yang paling tengah-tengah. Ya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, ya, menjelaskan makna ummatan wasata, umat yang moderat, beliau menjelaskan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in jilid 5 halaman 570 sampai 571. Saya bacakan kutipan singkatnya saja yang artinya dituliskan dalam buku ini. Sisi pengambilan dalil dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para sahabat sebagai umat yang pertengahan, yaitu umat yang moderat. Ya, inilah hakikat pertengahan. Mereka itulah umat yang berada di atas jalan yang moderat, jalan yang adil. Baik dalam ucapan, perbuatan, niat atau keinginan, ya, kehendak serta niat-niat mereka. Ini yang penjelasan ulama yang menunjukkan atau yang mendukung apa yang kita paparkan, yang kami paparkan tadi, bahwa ummatan wasatan ini, gelar ini yang paling pertama kali berhak mendapatkan adalah para sahabat Nabi SAW. Meskipun seluruh umat Muhammad, ya, berhak mendapatkan ummatan wasata, ya, namun yang paling utama, yang paling prioritas, yang paling diutamakan adalah umat Nabi Muhammad yang pertama kali yang hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, makanya kemudian ketika kita ingin menimbang apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah benar atau keyakinan yang kita anut itu apakah sudah tepat, ya, cara beragama kita ini apakah sesuai dengan siratul mustaqim, jalan kebenaran, maka mudah saja menimbangnya. Apakah ibadah ini sudah pernah dilakukan oleh para sahabat dan Nabi SAW? Jika pernah, ada dalilnya, ada riwayatnya, kita laksanakan. Ya, karena hukum asal ibadah itu terlarang. Ini kaidah dalam beribadah. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal beribadah itu haram. Kita enggak boleh beribadah sembarangan. Ya. Tapi kalau mau beribadah itu harus ada izin, harus ada SOP. Ya, ada ACC dari Allah dan Rasulnya, baru boleh beribadah. Kalau tidak ada, enggak boleh kita sembarangan ibadah. Hanya bermodal anggapan baik. Hanya bermodal barangkali banyak orang yang mengamalkan. Ya. Makanya cara mengecek apakah ibadah kita sudah tepat atau tidak, kita tanyakan saja kepada diri kita, apakah ibadah ini sudah pernah dilakukan oleh para sahabat ataukah tidak. Nah, jika pernah, ada riwayat yang menunjuk, yang menjelaskan, ada hadis yang menerangkan, ya, kita laksanakan. Jika tidak, dengan lapang hati kita tinggalkan. Ya. Karena yang kita cari dalam ibadah ini adalah ridha Allah. Sementara ridha Allah ini tidak akan kita dapatkan kecuali hanya dalam satu jalan saja. Ya, jalan kebenaran, yaitu ma ana alaihil yauma wa ashabi, kata Nabi. Yaitu cara beragamanya, cara berimannya, cara beribadahnya diriku dan para sahabatku. Ya, demikian juga keyakinan, pemikiran. Apakah pemikiran, model, teori memahami Al-Qur'an dan hadis seperti ini, ya, dilakukan oleh para sahabat? Ya, apakah pantas cara memahami Al-Qur'an yang seperti ini dilakukan oleh para sahabat? Ataukah ada riwayat dari para sahabat? Jika tidak ada, maka kita tinggalkan. Ya. Makanya para ulama menyimpulkan sebuah kaidah yang sangat penting sekali dalam beribadah, ya, dalam beragama, ya, sebagai pegangan sebagai timbangan apakah kita ini sudah di atas kebenaran atau tidak, yaitu sebuah kaidah yang sangat terkenal di kalangan para ulama, yaitu laukana khairon ma sabaquna ilai. Seandainya itu baik, ya, niscaya mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendahului kita dalam melakukan hal tersebut. Ya, ini dalam masalah ibadah ya, dalam masalah dunia beda lagi. Ya, jangan kemudian nanti salah kaprah menerapkan kaidah ini. Seandainya itu baik, niscaya para sahabat sudah melakukan, ya, karena mereka orang yang paling baik imannya, orang yang paling yang umat Nabi yang paling moderat. Ya, umat Nabi yang iman mereka dijadikan timbangan standar oleh Allah atas makna hidayah. Ya, kemudian ada orang memahami salah faham, berarti HP ini nggak baik ini HP ini, ya. Ini HP nggak baik, radio itu nggak baik. Kenapa kok nggak baik? Karena para sahabat nggak pernah pakai yang kayak gitu. Ya. Kalau seandainya itu baik, seandainya HP ini baik. Ya, seandainya radio ini baik, ya, seandainya sekolah ini baik, ya, dulu kan nggak ada madrasah gedung sekolah. Niscaya mereka para sahabat sudah membangun sekolah seperti ini, ada gedung seperti ini. Niscaya para sahabat sudah punya HP semuanya. Kalau seandainya HP itu baik, nah, ini salah paham. Jadi kaidah ini diterapkan dalam masalah agama, ya, bukan dalam masalah dunia. Kalau masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, silakan berkreasi. Kalian lebih tahu tentang hal perkara dunia daripada kami, kata Nabi SAW. Kalian lebih tahu tentang masalah dunia kalian sendiri. Silakan berkreasi. Ya, yang penting tidak menyelisihi syariat, rambu-rambu syariat. Tapi kalau masalah agama, baru kita pakai kaidah ini. Lau kana khairan ma sabaquna ilai. Kalau seandainya ibadah itu baik, perbuatan itu baik, model pemikiran seperti itu baik, niscaya para sahabat telah mendahului kita, ya, karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali, ya, beriman kepada Allah, yang sudah mendapatkan banyak rekomendasi dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya, demikian ya, ada 4 dalil yang kita bisa kaji di pagi hari ini. Masih banyak sekali dalilnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih para pendengar sekalian atas perhatiannya. Semoga yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan juga para pendengar sekalian untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.